kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Diseringkan langsung dari Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 11A, Jakarta Selatan. Selamat siang Sobat Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rifai Sumaila bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini di talk show khusus atau program khusus Perempuan Aman. Dan kali ini saya juga akan punya narasumber tentunya di studio Radio Gaung Aman. Dan kita akan membahas seputar isu ataupun topik yang berkaitan dengan perempuan aman atau perempuan adat tentunya. Dan bicara seputar perempuan adat, pastinya saya akan berbincang dengan seseorang tokoh yang tentu juga punya peran yang cukup penting terkait dengan perempuan aman. Di studio Radio Gaung Aman sudah hadir tamu spesial saya ada Ibu Aleta Baun atau biasa dipanggil dengan Mama Aleta. Selamat siang Mama Aleta. Selamat siang. Selamat siang ya, Ma, ya. Kabar baik hari ini, Ma? Iya, kabar baik. Kabar baik. Sudah di Jakarta berapa hari nih, Mama Aleta? Saya sudah dari hari Minggu sampai dengan sekarang karena kami berkunjung ke provinsi Banten untuk bagaimana kami melihat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, terutama DPRD dengan Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan. Betul. Jadi sambil jalan ke Jakarta, mampir ke Banten untuk membawa sesuatu buat oleh-oleh ke daerah begitu ya, Pak? Iya, iya. Baik, oleh-olehnya mungkin berupa barang, mungkin ilmu juga mungkin dari Banten yang bisa dibawa ke daerah ya, Ma. Baik, informasi mungkin untuk Anda Sobat Nusantara dimanapun berada, Mama Aleta Baun. Beliau nama lengkapnya Mama Aleta Baun. Ini merupakan seorang aktivis perempuan adat, betul ya, Maya? Tergabung dalam Perempuan Aman yang juga sekarang aktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Iya, di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, luar biasa. Dan kaitannya kali ini kita di samping mungkin akan sedikit membahas sosok Mama Aleta, tapi kita akan tanya kapasitasnya Mama Aleta. Kita akan angkat topik yang cukup menarik nih, Mama Aleta. Di daerah Mama Aleta sendiri kegiatan menenun. Kita akan kaitkan dengan ternyata menenun ini ada nilai historinya, begitu ya, Maya? Ya. Bagaimana menenun ini budaya yang harus dilestarikan karena punya peran penting untuk menjaga sejarah dari wilayah adat tersebut. Iya. Begitu ya, Maya? Iya. Betul. Benar. Nah, pertanyaan saya mungkin yang pertama, Mama Aleta, sebetulnya bisa diceritakan mungkin bagaimana perempuan ataupun komunitas dari Mama menjaga tenun ini ya, Ma, atau kain tenun ini bisa tetap lestari gitu. Caranya seperti apa misalnya? Iya, awalnya kan masyarakat adat ini dari dulu belum ada pabrik, masyarakat adat membagi dua tugas, dua fungsi tugas yang dibagikan oleh masyarakat adat itu sendiri. Sebenarnya bahwa perempuan sebagai alat kampanye, dengan alat kampanye itu dia kampanyekan adat, budaya, struktur dan sumber kekayaan sumber daya alam itu dia kampanyekan dengan apa? Dia tidak menulis seperti sekarang orang menulis surat, tetapi dia mengkampanyekan dengan wujud kain tenun. Dia menenun kain dan dia kampanyekan. Kenapa dia kampanyekan seperti itu? Karena dulu tidak ada sekolah untuk masyarakat adat itu pergi ke sekolah, tetapi masyarakat adat itu mereka bisa menerka orang, bisa tahu itu dari ketika orang memakai kain tenun. Bisa tahunya apa yang diketahui orang ketika melihat orang itu menggunakan sebuah kain tenun? Apa informasi yang didapat apa? Informasi yang mereka tahu itu adalah dari warna kain tenun itu sendiri, dari motif dan juga cara ikat. Itu sudah mereka tahu ini dari suku mana. Apakah ini orang Jawa, apakah ini orang Timur, apakah ini orang dari suku mana. Itu sudah diketahui karena mereka belajar itu dari motif dan warna dan cara mengikat kain-kain tenun itu. Jadi sebetulnya kain yang digunakan juga menandakan mereka ini berasal dari suku mana, begitu? Iya, iya. Baik, kalau di wilayah Mama Aleta sendiri di di OAT ya. Pokja OAT. Kalau nama wilayahnya OAT. Itu nama organisasi. Organisasi, maaf. Kalau untuk nama wilayahnya sendiri? Di wilayah suku Molo, Amanatun, Amanuban. Suku Molo. Ada tiga suku. Amanatun dan Amanuban. Nah, kalau dengan kaitannya dengan wilayahnya Mama Aleta, itu ya, Pak ya. Ya. Sebetulnya sudah sejak berapa lama tradisi ini dijaga, Ma? Jadi saya kembali ke cerita awal saya bahwa awalnya orang tidak ada produksi kain-kain baju, celana dan juga kain-kain yang dipakai dari diproduksi dari pabrik. Tetapi bagaimana perempuan berusaha untuk melakukan tenun? Tenun itu awalnya adalah dua warna. Dan perempuan belajar tenun itu dari mana? Siapa yang mengajar mereka untuk mereka bisa menenun? Nah, pertanyaan ini sebenarnya bahwa awalnya mereka menenun itu mereka belajar dari alam. Mereka belajar di alam di mana mereka mengetahui bahwa mereka mulai belajar dengan kulit menggunakan kulit awalnya, kulit gitu ya. Kayu seperti misalnya yang masih dipakai oleh Papua, masih dipakai juga oleh suku dari Sulawesi. Mereka kan masih pakai kain-kain itu dari kulit kayu. Mereka belajar dari kulit kayu. Setelah mereka tahu belajar dari kulit kayu, maka warna yang mereka menentukan adalah dua warna awalnya, yaitu warna hitam itu adalah warna terhadap bumi, warna putih itu adalah warna yang menunjukkan bahwa surga atau langit. Itu jadi ada putih dan hitam. Kenapa mereka membuat itu? Karena mereka tahu, mereka paham bahwa di bumi adalah ada langit dan ada bumi. Maka langit dan bumi ini akan ada kerjasama. Maka dari kerjasama itu mereka mulai wujud dalam kain tenun. Sehingga ada benang atas dan benang bawah. Yang nanti akan benang atas dan benang bawah itu dijadikan satu untuk jadi rapi. Sebenarnya awalnya gender sudah ada itu. Nah, itu ada benang atas dan benang bawah, artinya ada laki-laki dan ada perempuan. Bagaimana laki-laki dan perempuan ini ada bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang utuh dan tidak bisa di, tidak bisa ada bolongnya. Nah, tenun ini sebenarnya punya makna yang sangat luar biasa. Dan kenapa orang di Timor masih mempertahankan kain tenun? Karena salah satu hal bahwa tenun adalah alat kampanye. Yang pertama tadi ya, alat kampanye. Dan itu adalah pendidikan utama. Yang orang bisa mengenal bahwa di suku ini ada apa. Di bumi ini ada apa. Orang bisa baca dari kain tenun. Nah, sebenarnya bahwa Indonesia belum merdeka, pendidikan itu sudah ada. Pendidikan itu melalui rumah, pembuatan rumah. Laki-laki membuat rumah dan perempuan menenun. Sebenarnya pendidikan, tetapi karena pendidikan itu tidak tertulis. Nah, sehingga pada saat sekarang sebenarnya bahwa tenun itu bukan zaman kuno. Betul. Tapi harus kita bangga bahwa tenun itu adalah suatu kebanggaan di mana perempuan dengan kreatif. Pada saat itu tidak ada orang yang mengajar mereka untuk membuat motif. Tetapi mereka membuat motif yang sebenarnya luar biasa. Pintarnya. Dan mereka bisa melakukan sesuatu yang bisa berguna bagi daerahnya masing-masing. Dengan menghitung 1 sampai 10, saya pikir itu sudah dihitung dari awal. Dan kalau sekarang kita tambah apa dari 1 sampai 10? Kan tidak ada penambahan apa-apa. Nah, pendidikan itu juga sebenarnya dari awal ditemukan di mana? Ditemukan di sumber daya alam. Ditemukan di alam. Tenun itu bahannya dari mana? Bahannya dari sumber daya alam. Bukan bahannya dari luar yang sebenarnya. Nah, kenapa pada saat perempuan-perempuan di Molo berjuang untuk melawan tambang dan mereka menenun? Mereka menunjukkan kepada orang lain bahwa tenun itu adalah khas yang diambil benar-benar itu dari sumber daya alam. Ketika kehilangan sumber daya alam, tidak saja hanya kehilangan pangan, tidak hanya kehilangan sumber mata air, tetapi tenun yang sebenarnya bertahun-tahun untuk membungkus tubuh manusia itu sebenarnya hilang. Tidak hanya hilang hutannya, benangnya, tetapi hilang pengetahuan. Luar biasa. Ini hal yang mungkin secara pribadi saya masih baru sekali ya Mama Aleta mendengarnya, bahwa ternyata di balik kain tenun ini juga menyimpan makna yang luar biasa. Bahwa perempuan-perempuan yang dari zaman dulu mereka sudah memikirkan bagaimana memberikan pendidikan sebetulnya. Betul ya Maya, melalui kain tenun itu. Nanti kita akan bahas Sobat Nusantara bagaimana kemudian kaitannya tenun ini dengan pendidikan. Kemudian bagaimana kayaknya kaitannya tenun ini dengan kampanye seperti Mama Aleta bilang tadi ya. Kita akan bahas detail nanti tentunya setelah beberapa lagu yang berikut ini. Yo hidup akan langgar jodoh.

batu mi angin memirih, angin baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Radio Gaung Aman di program Perempuan Aman. Masih bersama saya Rifai Sumailah dan juga tamu spesial istimewa saya hari ini ada Mama Aleta yang siap berbagi informasi dengan kita ya Ma ya. Di sini terkait dengan tenun, kain tenun, kaitannya dengan history atau sejarah dari sebuah wilayah adat. Yang menarik tadi statement sebelum kita break, Mama Aleta sempat mengatakan dan mengungkapkan bahwa sebetulnya bagaimana tenun itu sudah ada sejak lama. Dan perempuan-perempuan pada zaman itu di wilayah adat gitu ya, sudah mempertahankan itu dan menggunakan itu sebagai alat kampanye dan alat pendidikan. Memberikan pendidikan. Luar biasanya ada filosofi tadi, wanita dan pria harus menjadi satu. Itu disimbolkan dengan bagaimana tenun itu dibuat gitu ya Maya, menggunakan bahan alam gitu. Mungkin Mama Aleta sedikit bisa bercerita dari wilayahnya, wilayah adat Mama Aleta. Sebetulnya dari kain tenun yang ada, yang sudah turun-temurun mungkin diberikan, ada bisa diceritakan yang syarat dengan pendidikan itu seperti apa Ma? Ya, pendidikan itu kan begini. Awalnya kan mereka harus menghitung jumlah benang. Betul. Misalnya besar benang, jumlah benang, dan bagaimana mereka menghitung motif itu harus pas dengan jumlah benang yang nanti mereka letakkan motif itu. Nah, pendidikan itu siapa yang mengajar mereka untuk menghitung 1-10? Kan mereka sudah tahu menghitung. Oh, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan seterusnya. Nah, itu pendidikan. Yang kedua, pendidikan itu adalah bahwa ketika mereka mengajar anak-anak yang masih perempuan yang masih muda dan anak perempuan yang masih kecil, itu mereka sudah mengajar mereka bahwa kau akan buat motif ini tidak boleh lebih dari seperti ini, dan kau akan menenun, cara menenunnya seperti ini. Jadi langsung, bukan mereka menulis, tetapi langsung praktik. Jadi tidak ada teori, langsung praktik. Ya, gitu ya. Jadi tidak ada teori, tapi langsung praktik. Dan itu langsung melekat pada otak daripada anak-anak itu. Nah, terus setelah itu sebenarnya orang mengatakan bahwa pada zaman yang lalu budaya melemahkan kaum perempuan. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana? Kapan budaya melemahkan kaum perempuan? Menurut kain tenun sudah ada bahwa perempuan ada di depan pintu, di depan pinggir dari kain tenun itu ada dua warna, yaitu misalnya putih dan hitam. Putih dan hitam itu dua warna menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sebagai penjaga pintu. Jadi tidak bilang hanya perempuan sendiri, tetapi tidak bilang hanya laki-laki sendiri. Nah, kalau kita mau lihat di rumah adat, di rumah adat itu ada tiang perempuan, ada tiang laki-laki, ada tiang anak perempuan, ada tiang anak laki-laki. Dan tidak ada rumah yang berdiri miring, karena tiang sama tinggi, tingginya sama, besarnya sama, kekuatannya sama. Itu menunjukkan bahwa di dalam rumah itu ada perempuan dan laki-laki sama-sama kuat. Tidak ada yang beda. Nah, di mana? Di mana ketimpangan gender itu? Nah, pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab. Nanti silakan pemirsa yang mendengar ini, silakan mencari jawabannya. Kan saya tidak enak-enak saya harus menyampaikan. Betul. Tapi harus belajar. Yeah. Nah, pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas. Tetapi kapan saja perempuan mengajar. Mengajar perempuan yang lain dengan tanpa teori, tetapi langsung praktik dan jadi. Misalnya anak perempuan kalau mau masuk dapur, dia mamanya mau mengajar dia untuk memasak. Itu juga sebenarnya bagian dari pendidikan. Baik. Bagaimana orang tua mengajar perempuan, mengajar anak-anak itu untuk bagaimana menyiapkan kayu-kayu, bagaimana membersihkan kapas, bagaimana menanam kapas, dan kapan harus memanen, kapan harus pintal, kapan harus benang itu dimasak, kapan harus dia gulung, dan kapan dia harus loloh di kayu. Sebenarnya itu adalah pengetahuan yang diberikan dari kaum perempuan. Baik, jadi artinya pendidikan yang diberikan ini adalah dari proses membuat kain tenun itu juga sudah diberikan gitu ya, Maya. Dari pemilihan alat, bagaimana kemudian menenun, itulah mungkin dari bagian dari pendidikan itu. Tapi balik lagi mungkin dengan tema yang kita angkat di siang hari ini, kaitannya dengan menjaga histori atau sejarah dari wilayah adat kita. Bagaimana kain tenun itu bisa dikaitkan sebagai penjaga atau media untuk menjaga sejarah dari sebuah wilayah atau satu wilayah adat? Bagaimana, Ma? Kalau dari wilayah adat Mama sendiri seperti apa? Jadi begini, di dalam kain tenun itu diisi begitu banyak kekayaan alam yang masuk, termasuk struktur struktur sejarah, struktur adat yang ada di dalam satu kampung, dan juga kekayaan alam yang ada di dalam satu kampung, juga termasuk manusianya juga ada di dalam kain tenun. Kalau saya mau melihat bahwa benar-benar kain tenun itu adalah satu buku yang luar biasa mengisi semua ilmu pengetahuan, baik itu sumber daya alam, struktur lembaga adat, manusia, dan peran masing-masing manusia yang ada dalam satu kampung itu sudah dimasukkan di dalam kain tenun. Nah, itu untuk tahunya seperti apa? Karena kan orang melihat Karena melihat kan mungkin orang mana nilai historinya itu seperti apa gitu. Ya. Orang akan bingung di mana yang dia bilang pengetahuan-pengetahuan itu. Di mana cerita sejarahnya di mana gitu. Iya. Nah, itu yang sebenarnya bahwa ketika kita melihat bahwa ada merah yang agak besar, itu menunjukkan bahwa itu sungai. Terus warna-warna itu adalah kekayaan alam, hutan, apa, batu, kayu, dan pohon lebah, dan apa segala macam. Itu yang warna-warna. Bahwa di bumi penuh dengan kekayaan alam. Tetapi ada kenapa dia anyam kayak benang itu atas bawah. Itu adalah bahwa ikatan antara perempuan dan laki-laki. Tidak bisa perempuan sendiri dan tidak bisa laki-laki sendiri. Dan itu dua-dua diikat sama-sama. Nah, jadi seperti itu. Terus kalau berhubungan dengan motif-motif itu, itu adalah menunjukkan struktur adat dalam satu lembaga adat yang ada di kampung itu dengan perannya masing-masing. Yang lain berperan sebagai raja, yang lain berperan sebagai panglima, yang lain berperan sebagai perempuan, dan yang lain berperan sebagai DPR, yang lain sebagai parlemen. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan di masing-masing wilayah adat. Jadi dituangkan perempuan. Tuangkan itu, maka itu perempuan sebagai media, dan dia sebagai wartawan yang sebenarnya tidak wartawan seperti sekarang menulis di surat, tetapi mereka memang dengan jujur bahwa benar ketika kita lihat kain tenun berarti kita juga lihat fakta. Nah, tidak sama dengan wartawan sekarang menulis dan kita tidak lihat fakta. Nah, tetapi kain tenun itu adalah sesuatu fakta yang tidak bisa kita bohongi lagi. Tapi itu benar-benar dia bilang, ya kau lihat di kain tenun. Itu motif saya. Motifnya ya. Saya. Ya, motifnya saya. Baik, berarti koreksi saya kalau saya salah dalam memahami maksud dari Mama Aleta. Berarti boleh disimpulkan bahwa sebetulnya tidak diceritakan dalam kain tenun itu. Tapi bagaimana proses membuat kain tenun itu, kemudian motifnya tadi, itu yang dijaga. Seperti itu yang bisa menceritakan kembali sejarah bahwa di wilayah adat tersebut misalnya ada susunan struktur kelembagaan adat begitu betul begitu Betul. Jadi tidak diceritakan dalam bentuk tertulis di kain tenun gitu tetapi ada makna-makna yang tersirat di dalam kain tenun tersebut yang kemudian dijaga, yang itulah kemudian secara turun-temurun dipraktekkan dalam sebuah wilayah adat. Jadi cara menjaga historinya seperti itu. Betul ya, Maya? Betul. Luar biasa. Artinya peran perempuan ini luar biasa dari zaman dulu kala gitu ya, Maya, untuk dari segi pendidikan, menjaga histori melalui tenun. Begitu. Nah, nanti kita di segmen selanjutnya mungkin kita akan sedikit lebih membahas kaitannya bagaimana kemudian proses menenun dari dulu dengan sampai saat ini. Apa kira-kira kendala yang bisa atau saat ini sedang dihadapi oleh teman-teman perempuan, khususnya mungkin di wilayah adatnya Mama. Nanti kita bahas lagi, kita tahan dulu Ma. Nanti di segmen berikutnya setelah ini Anda jangan kemana-mana Sobat Nusantara di Perempuan Aman bersama saya Rifai Sumail. Bubur bulan sangrai ber. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disahkan dalam Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007. Deklarasi ini memuat 24 paragraf mukadimah dan 46 buah pasal yang mencantumkan dan menjelaskan hak-hak asasi internasional masyarakat adat. Deklarasi ini memberikan penegasan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting adalah hak atas menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya, daya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior, and informed consent, dan hak atas menentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka. Masih bersama Radio Gaung Aman. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia di program Perempuan Aman. Masih bersama tamu istimewa saya di siang hari ini ada Mama Aleta. Dan seperti mungkin sudah kita bicarakan sebelumnya, Anda mungkin baru bergabung, kami sedang membahas sebuah topik yang cukup menarik antara kaitannya kain tenun dengan sebuah histori atau sejarah dari satu wilayah adat, begitu ya Mama Aleta ya. Sudah banyak yang sudah diberikan oleh Mama Aleta informasi dan juga pengetahuan yang mungkin baru ya bagi sebagian banyak orang yang baru mendengarkan tentang kain tenun. Tadi Mama Aleta sudah sempat cerita ya Maya, bagaimana kain tenun kaitannya dengan pendidikan dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan bahas bentuk kampanyenya seperti apa. Tapi yang saya ingin tanyakan, dari perannya perempuan sendiri, mau mungkin bisa cerita sedikit track recordnya dari zaman dulu mungkin ya sampai dengan sekarang. Apakah ada pergeseran dari cara menenunnya, atau apa kendala yang sering dihadapi oleh perempuan-perempuan adat di wilayah yang kaitannya dalam hal menenun, apa masalah yang dihadapi? Ya, ini ada nilai penggeseran. Ketika produksi dari luar, produksi yang datang ketika uang ada dan orang mulai menganggap kain tenun itu adalah bahan kuno. Dan ketika wilayah-wilayah adat dijadikan wilayah-wilayah administratif, sebenarnya itu sudah mulai luntur. Lunturnya kain-kain tenun yang sebenarnya orang menganggap karena ini tidak dilakukan dan juga tidak ada pengetahuan lokal. Yang sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang tadi saya sampaikan ini tidak ada tindak lanjut dari tokoh-tokoh adat. Maka ini sebenarnya hilang. Dengan sendirinya dia terhapus. Terhapus, dan ketika dia terhapus dengan sendirinya, karena orang lebih suka pakai celana panjang, orang lebih suka beli barang di toko daripada dia produksi sendiri. Nah, padahal dia tidak memahami bahwa tenun, kain tenun itu punya makna yang sangat luar biasa. Nah, ini sebenarnya ada nilai-nilai Penggeseran nilai, ya, penggeseran nilai yang sangat luar biasa dan menghantam kaum perempuan dan juga menghantam kaum masyarakat adat yang sebenarnya memiliki pengetahuan yang luar biasa, dan dengan sendirinya dia sedikit, bukan sedikit tetapi menghilang, dia menghilang. Nah, persoalan-persoalan ini yang sedang dihadapi oleh kaum masyarakat sekarang. Nah, terus dulu orang pintal benang baru menenun. Sekarang karena pintal benang itu 1 tahun baru kita bisa menghasilkan 1 kain tenun. Maka sekarang sudah ada benang yang sudah dijual di toko. Tetapi persoalannya adalah bahwa benang itu juga harganya mahal. Sehingga perempuan mau tidak mau dia harus berusaha untuk membeli benang. Nah, kalau dia ekonominya tidak mencukupi, maka dia tidak bisa beli dan dia tidak bisa mengembangkan apa-apa. Nah, jadi terus kaum muda juga sebenarnya, bahwa kaum muda sudah malas-malas untuk menenun. Karena kalau perempuan dulu mau menikah harus dia tahu tenun dulu. Kalau dia tidak tahu tenun, dia tidak bisa menikah. Terutama di wilayah adat Tamah, begitu ya, Ma? Terutama di wilayah adat saya. Kalau perempuan tidak bisa menenun, maka tidak bisa menikah. Tetapi pada zaman sekarang, di tahun 80-an itu sebenarnya perempuan boleh menikah. Kalau tidak tahu tenun atau tahu tenun, boleh menikah. Nah, sebetulnya apa yang buat itu akhirnya bergeser, Ma? Ini kenapa nilai ini bergeser? Karena munculnya banyak perempuan boleh pakai celana panjang. Jadi itu perubahan yang sangat luar biasa cepat. Dan itu sebenarnya, kita juga membutuhkan perubahan itu sehingga kita tidak tinggal pada zaman yang lalu. Tetapi kita perlu harus kembali melihat apa yang menjadi nilai sangat penting untuk tidak boleh ditinggalkan begitu saja dan tidak boleh dibuang begitu. Sehingga di wilayah kami, ketika kami ketika sumber daya alam kami rusak, maka kami kembali mempelajari tenun itu adalah bagian sangat luar biasa penting. Artinya ketika sudah mulai rusak, mulai mengajak kembali lagi. Iya, kembali lagi, dan kita mulai menelusuri lagi persoalan-persoalan ini ada di mana. Setelah ditelusuri secara spesifik mungkin di wilayah Mama, apa yang ditemukan? Persoalannya letaknya di mana, Ma? Ya, setelah kita temukan bahwa persoalannya adalah bahwa karena banyak orang merasa bahwa tenun itu tidak berguna, karena pendidikan itu tidak dilanjutkan oleh kaum perempuan. Tetapi lebih banyak orang akses ke pasar lebih baik daripada dia mengolah bahan-bahan lokal yang dia miliki dan merasakan itu tidak penting. Nah, karena ketika tidak penting, maka sumber daya alam juga orang gampang untuk merusak. Merusak, betul. Ya. Jadi betul. Karena orang merasa bahwa tenun tidak penting, ya sumber daya alam kalau dikodok habis, masyarakat juga merasa tidak penting. Misalnya kan tambang masuk ke daerah-daerah orang dan orang tidak berjuang, saya pikir orang merasa bahwa itu tidak penting. Betul. Ya. Karena kedekatan orang dengan alam sudah mulai pudar. Iya, pudar. Artinya ketika mereka mempertahankan kearifan lokal termasuk menenun, mereka akan secara tidak langsung mereka membutuhkan alam sebagai bahan. Ya. Betul. Ya. Tapi ketika mereka sudah bergeser budayanya, maka mereka sedikit sekali kepeduliannya terhadap alam. Betul begitu ya? Iya. Baik, jadi bagaimana sebetulnya Sobat Nusantara, kita belajar siang hari ini bagaimana sebetulnya peran perempuan itu penting sekali dalam menjaga budaya, menjaga histori, dan bahkan menjaga alam. Ya. Agar semua tuh kembali ke jalurnya yang benar. Dan akhirnya kita bersama-sama bisa menganggap bahwa hutan atau alam itu menjadi bagian yang cukup penting. Gitu ya Maya, luar biasa. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir, banyak sekali yang akan kita bahas selanjutnya setelah ini. Anda jangan kemana-mana, tetap di program Perempuan Aman. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 10, masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan dengan pilihan untuk kembali lagi. Ap Hairudin Alexander ET Kaltim Satoho Taka Ngempaning Radio Gaung Aman Suara Masyarakat Adat Nusantara. Saya Hairudin Alexander dari Kalimantan Timur. Saat ini kita mendengarkan Radio Gaung Aman Suara Masyarakat Adat Nusantara. Anda masih bersama kami di program Perempuan Aman bersama saya Rifai Subaila dan juga Mama Aleta di sini. Nampaknya kita tidak berasa ya, Maya, sudah sudah bincang panjang sekali, dan ini topik yang menurut saya pribadi sangat-sangat menarik sekali karena kita, untuk saya mungkin pribadi, kita yang hidup di tengah kota-kota besar ya, Maya, bahwa pengetahuan seperti ini sebetulnya tidak ada di kita pelajari di pendidikan formal. Dan secara pribadi pun saya sangat terharu sekali mendengar bahwa bagaimana sebetulnya peran perempuan-perempuan ini ketika mereka bergeser budayanya, maka orang akan melupakan budayanya. Seperti itu ya. Seperti kain tenun dilupakan, maka orang akan lupa akan pentingnya alam. Seperti itu. Jadi bagaimana perempuan ini sangat punya peran yang cukup penting sekali sebetulnya dalam menjaga bumi ini sebetulnya, seperti itu. Salah satunya mungkin ditarik dari menenun tadi gitu ya, Mama Aleta. Nah, saya kemudian menjadi tertarik, tadi Mama Aleta sempat sedikit membahas ada hal yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di wilayah adat Mama Aleta sebagai bentuk protesnya ketika wilayah adatnya akan direbut gitu ya. Mama dan mungkin kawan-kawan di sana melakukan menenun, kegiatan menenun gitu. Boleh diceritakan pada waktu itu bagaimana, Ma? Ya, jadi begini. Kain tenun itu adalah bungkus. Untuk membungkus tubuh manusia. Kita simbolkan bahwa bumi itu dilambangkan sebagai seorang manusia. Yang sebenarnya dia butuh bungkusan. Jadi ketika hutannya, kalau orang mau membuka tambang, maka dia harus kupas bumi ini. Dia harus tebas hutan, dia harus membersihkan semak-semak, tali-tali hutan itu dibersihkan. Nah, kain tenun itu sebenarnya berhubungan langsung dengan semak-semak, juga dengan hutan. Ketika pembersihan, pasti bumi ini ditelanjangi. Betul. Sama dengan manusia ketika dia tidak ada baju, dia tidak ada celana, dia tidak ada kain, maka dia ditelanjangi. Yeah. Sehingga lambang itu kita menarik itu untuk kita tenun di tengah kegiatan perusakan bumi, tambang, dan kita menenun di situ untuk menunjukkan bahwa kami tidak setuju untuk kasih telanjang bumi, melanjangi bumi ini, karena bumi ini butuh bungkusan. Betul. Kalau tanpa bungkusan, maka sama dengan ini benar-benar dia kena sinar matahari dan dia teriak karena kepanasan. Nah, kita menenun itu, kita mau menunjukkan bahwa ketika kupasan itu pasti banyak yang hilang, banyak yang musnah. Maka kami butuh bungkusan, kami butuh bungkusan dari bumi untuk menutup tubuh kami dan juga menutup tubuh bumi, karena kalau hutan ditebas habis pasti air juga kering. Dan semua musnah, marga satwa saja juga hilang. Sehingga kita protes dengan menunjukkan bahwa kami mau aksi damai, dan kami hanya mau protes bahwa ketika bumi sudah ditambang, maka dia hanyut dari segala-galanya. Ya. Baik, pada waktu itu kemudian berhasil ya, Mai? Ya, berhasil. Berhasil. Jadi cara menjaga wilayah adatnya tidak dengan kekerasan, tetapi kemudian dengan menenun mengingatkan kembali kepada mereka bahwa pentingnya alam itu seperti apa, begitu ya. Mama Leta, mungkin Mama Leta sebagai seorang yang juga sekarang berkiprah, gitu ya, Maya, di dunia politik nih. Sudah berapa lama, Ma? Saya baru 1 tahun. Baru 1 tahun belakang. Ya. Gimana? Ya. Bagaimana perasaannya Mama sebagai seorang perempuan mungkin yang di wilayah adat? Nanti saya tanya kaitannya juga dengan kaitan, tapi secara personal mungkin saya bertanya, bagaimana Mama sebagai seorang perempuan adat yang mungkin dari wilayah adat, perspektifnya mungkin agak lari ya, tapi saya penasaran dari Mama Aleta sendiri, bagaimana Mama Aleta sebagai perempuan adat menanggapi perihal dengan politik kita? Ya, benar, politik itu baik. Tetapi orang yang melakukan itu memang sangat-sangat disayangkan ya. Jadi ketika saya berasal dari perempuan adat dan saya masuk ke politik, sampai dengan sekarang satu hal yang saya menunjukkan kepada orang lain adalah saya setiap hari pakai kain tenun. Saya ikat sarung dan di kepala saya ikat selendang. Itu saya memang menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada orang lebih pintar kecuali perempuan. Ya, kenapa saya mengatakan itu, bahwa kalau orang bisa pakai alat untuk bisa membuat kain tenun, tetapi tidak serapi yang perempuan lakukan. Karena perempuan dia lakukan dengan benar-benar dia taruh perhatian, dia memberikan seluruh pikiran, tenaga, hati dalam produksi kain tenun. Sehingga saya bangga bahwa ketika saya memiliki kain tenun, saya bangga bahwa perempuan cukup luar biasa pintar, cerdas. Nah, saya dari perempuan adat, saya menunjukkan bahwa tenun tidak boleh hilang. Sehingga saya setiap hari harus pakai di kantor atau setiap pertemuan acara-acara resmi, saya harus pakai. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya menunjukkan bahwa untuk jadi DPRD atau DPR tidak hanya perempuan yang ada di kota, tetapi perempuan yang ada di kampung juga bisa berpolitik dan juga bisa menduduki jabatan politik, terutama kaum perempuan adat. Nah, kalau misalnya dalam politik itu sebenarnya saya bagaimana harus memperjuangkan perempuan-perempuan yang lain untuk mereka juga harus dapat bagian yang sama. Dalam khususnya untuk perempuan-perempuan adat. dengan memperdayakan perempuan-perempuan adat yang ada di kampung untuk tenun. Mereka menenun, mereka juga bagaimana usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dengan tenun, menjual kain tenun. Terus mereka juga berusaha untuk pangan dengan memenuhi kebutuhan pangan dengan mereka menenun. Dan kalau belum ada uang untuk menjual, mereka bisa tukar dengan beras atau jagung. Seperti itu yang saya lakukan sekarang sewaktu saya ada di DPR. Jadi saya bagaimana membagi waktu antara di kantor dengan harus membagi waktu ke kampung. Mama Lida sendiri bisa menenun? Saya bisa. Pasti menenun, bisa. Ya. Dan kalau secara personal juga diajarkan ke anak-anak begitu? Iya. Jadi anak saya yang pertama sekarang lagi tekun untuk menenun. Menenun. Iya. Dan sudah beberapa kain yang dia selesaikan. Wow. Dan saya senang sekali karena walaupun kami tinggal di kota, tapi saya selalu menceritakan kepada anak-anak saya untuk menenun. Baik, artinya dimulai dari rumah, gitu ya, Maya. Kemudian dibawa di kantor, dan juga disuarakan kepada seluruh masyarakat di wilayah Mama Aleta untuk kembali menenun. Menenun. Dalam setahun ini sudah lumayan banyak ya, Maya, kembali menenun ya. Mungkin untuk proses yang Mama Aleta sedang jalani saat ini kembali melestarikan tenun di salah satu kerjanya. Seperti itu. Mama Aleta, mungkin ada satu, ini pertanyaan saya terakhir. Mungkin bukan pertanyaan tapi semacam mungkin apa yang ingin Mama Aleta sampaikan kepada seluruh mungkin perempuan-perempuan, karena yang dengar tidak hanya di wilayah Mama saja mungkin, tapi ada yang di wilayah mana, untuk karena seperti Mama ceritakan tadi, di wilayah lain juga pasti ada kain tenun. Apa yang Mama mau sampaikan kepada perempuan-perempuan mungkin khususnya terkait dengan pelestarian kain tenun ini, Ma? Ya, yang saya sampaikan kepada seluruh perempuan yang ada di Nusantara, perempuan adat yang ada di Nusantara, bahwa di tiap suku adat itu ada kain tenun. Harapan saya bahwa kembali untuk melestarikan pendidikan yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita, sehingga kita memang benar-benar sangat mencintai. Sangat mencintai karya mereka, sangat menghargai karya mereka. Karena karya-karya itu ditinggalkan untuk kita, sebenarnya untuk dilanjutkan ke anak cucu dan cece kita, bukan untuk dihianati dan dihilangkan di tengah perjalanan. Itu saja. Itu saja. Baik, jadi dimulai dari rumah ya, di lingkungan sekitar, kemudian mengajak seluruh perempuan untuk kembali melestarikan kearifan lokal, budaya lokal, terutama menenun gitu ya, Ma. Baik, Mama Aleta, terima kasih banyak waktunya. Luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa. Saya mungkin ke depan kita bisa berbagi informasi lagi, ilmu lagi dengan pendengar di rumah dengan terkait apapun yang berkaitan dengan perempuan adat gitu ya, Mama Aleta ya. Terima kasih juga untuk Anda Sobat Nusantara yang sudah bergabung bersama kami di satu jam ini di program khusus bersama dengan Perempuan Aman. Dan kita akan bertemu lagi tentunya dengan cerita-cerita yang menarik lagi dari berbagai sosok dari sosok-sosok perempuan adat lainnya. Saya Rifai Sumela undur diri, dan juga yang bertugas hari ini mohon pamit. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.